Bismillahirrahmanirrahim. Yang terakhir di sini kita pelajari adalah tentang kewajiban wali anak yatim. Nah, agar dia menjaga dengan baik harta anak yatim itu dan dia tidak memakannya, tidak melakukan tasarruf tindakan pada hartanya merupakan kedzaliman dan kedustaan. Nah, jadi yang pertama di sini apa? Menjaga harta anak yatim itu dengan baik agar harta itu tidak rusak, ya, agar harta itu tidak hilang, agar harta itu tidak dicuri. Nah, ini kewajiban yang pertama, an yuhafidhu ala mali, menjaga harta anak yatim itu. Menjaganya apa tadi? Agar tidak rusak, agar tidak hilang, agar tidak dicuri. Nah, sebelumnya pada poin keempat telah disebutkan kewajiban wali terkait dengan harta orang yang dia hajar. Ya, sebagai wali agar melakukan an yatasarrafa bima fihi al-ahall wal anfa lahum, bertindak pada harta mereka dengan yang terbaik, yang paling bermanfaat. Nah, jadi hendaknya mengambil tindakan terkait dengan harta anak yatim. Ini sekarang ana berikan tambahan penjelasan terkait dengan anak yatim karena pentingnya masalah ini. Nah, tindakan yang bermanfaat bagi kepentingan anak yatim tersebut. Di antaranya dalam upaya wali untuk mengembangkan harta anak yatim itu dengan memperdagangkan hartanya, apabila ada dua pilihan, ya, salah satunya risikonya lebih tinggi daripada yang lain, maka dia harus memilih yang risikonya lebih rendah. Tidak boleh spekulasi dengan memilih yang risikonya lebih tinggi, harus memilih yang risikonya lebih rendah, yang risikonya lebih ringan. Nah, termasuk yang bermanfaat bagi harta anak yatim itu, dibiarkan harta itu diam begitu saja tidak bertambah, tetapi jika ada fursah, ada kesempatan untuk menanamkan saham investasi dari hartanya, ya, dalam satu usaha dengan pembagian laba yang ditentukan berupa persentase tertentu dari keuntungan yang dihasilkan, supaya pada usaha mudharabah. Ya, ada orang yang punya keahlian untuk menjalankan usaha tertentu, ada usaha dia menjalankan, kemudian harta anak yatim ini diinvestasikan di situ, ikut menanam saham di situ, dan tentunya dapat laba sesuai dengan persentase yang ditentukan. Ya, ada pembahasan khusus tentang aturan syariat tentang mudharabah. Tentunya jika terjadi kerugian selama orang yang menjalankan usaha tersebut tidak melakukan keteledoran, tidak melakukan kelalaian, maka kerugian ditanggung bersama. Jika ada untung maka ada laba. Nah, supaya berkembang harta itu. Tayyib. Jika ditanyakan bolehkah misalkan wali melakukan tabarru', berderma, ya, melakukan derma, tabarru', menyumbang, bersedekah dan semisalnya dari harta anak yatim tersebut? Jawabannya tidak. Jangan lakukan itu. Ya. Jangan lakukan itu karena itu tidak bermanfaat baginya, bagi hartanya. Nanti kalau dia sudah dewasa dan dia sendiri yang mengurusi hartanya, ya, maka kembali kepadanya. Adapun sekarang dia masih kecil, masih yatim, ya. Jangan, ya, lakukan tindakan tabarru' dari hartanya, berderma dengan bersedekah, menyumbang dan yang lainnya. Naam. Bahkan jika datang hari raya kurban Idul Adha, dibahas oleh ulama apakah walinya juga menyembelihkan hewan kurban buat anak yatim itu dari harta anak yatim itu atau tidak. Ibnu Utsaimin rahimahullah ada penjelasan. Beliau menjelaskan bahwa adat kebiasaan kaum muslimin di masa yang lalu, anak kecil senang dan berbangga jika menyembelih hewan kurban dari hartanya. Oleh karena itu Ibnu Taimiyah berfatwa agar anak yatim itu disembelihkan hewan kurban dari harta anak yatim tersebut. Namun menurut Ibnu Utsaimin, kebiasaan adat sekarang berubah. Ada perubahan zaman. Di masa sekarang anak kecil tidak lagi senang dan bangga dengan hal yang seperti itu. Ya, jika memang kebiasaan seperti itu, ya, bukan hal yang menyenangkan anak itu menyembelih hewan kurban dari hartanya, maka jangan, ya, wali itu jangan menyembelihkan hewan kurban dari harta anak yatim itu. Adapun membelikan pakaian baru, ya, maka itu bisa dilakukan di hari raya, raya Idul Fitri atau Idul Kurban, Idul Adha, karena hal itu membuat mereka senang dan bergembira bersama anak-anak yang lain. Nah, itu termasuk dari hal yang menyenangkan mereka. Tayyib. Kemudian hal lain yang juga butuh diperhatikan oleh para wali adalah memenuhi kebutuhan mereka. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka dari harta anak yatim tersebut. Nah, menafkahi mereka berupa makanan, pakaian, memenuhi segala yang terkait dengan darurat dan kebutuhan agama dan dunia mereka, ya, dari harta mereka. Nah, itu diantara tanggung jawab wali dalam mengurus harta anak yatim. Nah, dan di sini terkait dengan peringatan wali, jangan makan harta anak yatim, tidak boleh melakukan tindakan yang mengandung kedoliman dan kedustaan, ya, itu diancam dengan api neraka, yang menunjukkan bahwa itu dosa besar. Nah, baik. Diingatkan di ayat, apa ayatnya? Oman kana ghaniyan fal yasta'fif, ya, oman kana ghaniyan fal yasta'fif. Naam, barang siapa kaya maka hendaknya dia berhati-hati, ya, menjaga diri dari harta anak yatim. Oman kana fakiran fal ya'kul bil ma'ruf, An-Nisa ayat 6, ya. Dan barang siapa fakir, maka hendaknya dia makan dari harta anak yatim itu dengan cara yang ma'ruf. Nah, ini bagaimana maksudnya orang fakir makan dari harta anak yatim dengan cara yang ma'ruf. Dia wali anak yatim itu, dia mengurusi harta anak yatim itu, sementara dia tidak punya apa-apa. Nah, ulama mengatakan, contohnya Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwa fakir di ayat ini artinya, fakir artinya orang yang tidak punya apa-apa untuk menafkahi dirinya dari hasil pekerjaannya. Nah, orang yang tidak punya apa-apa untuk menafkahi dirinya dari hasil pekerjaannya. Nah, di sini ada beberapa pendapat dalam menafsirkan ayat ini, dan diantaranya, diantara pendapat itu yang dipilih oleh Asy-Syaukani dan Ibnu Utsaimin, bahwa maksud ya ayat ini orang yang fakir, yang tidak punya harta, tidak punya penghasilan untuk menafkahi dirinya, dia boleh mengambil dari harta anak yatim itu sebesar nafkah yang mencukupinya. Sebesar nafkah yang mencukupinya. Sesuai dengan lahiriah makna ayat. Bahwa dia dibolehkan baginya memakan dari harta anak yatim itu secara ma'ruf, yakni menurut yang patut. Tetapi yang patut di sini bagaimana maksudnya? Yang patut adalah nafkah berupa makan, minum, dan pakaian selayaknya yang bersifat sederhana menurut gaya hidup orang yang fakir. Gaya hidup ya ekonomi lemah. Bukan gaya hidup tingkatan ekonomi menengah ke atas. Jangan mengambil kesempatan. Jadi ya, menurut yang patut di sini, nafkah makanan, minum, dan pakaian yang sederajat dengan dia di antara orang-orang fakir yang ada di sekitarnya. Apa makanannya orang-orang fakir di sekitarnya? Ya. Makannya hanya nasi, ya. Cukup. Nasi, ya mungkin, ya apa yang sederhana. Orang-orang fakir di sekitarnya, tahu tempe mungkin ya. Baik. Atau semisalnya. Punya yang sederhana. Jadi, yang mengikuti gaya hidup orang fakir ekonomi lemah di sekitarnya. Tidak boleh melebihi itu. Misalkan beli lauk, ikan, telur, daging, susu, makan kue, dan semisalnya. Enggak boleh. Ya. Jadi cukup baginya makan nasi yang mengenyangkannya. Sudah. Cukup. Itu saja sudah. Nasi saja. Hah? Nah, pakaian yang sederhana yang mencukupi dia. Seperti halnya orang-orang fakir yang ada di sekitarnya. Orang fakir di sekitarnya makan nasi saja kan? Nah, gitu. Pakaiannya sederhana. Itu menurut yang patut, itu yang ma'ruf yang dimaksud. Ini yang dipilih Syaukani dan Ibnu Utsaimin. Baik. Ya, ini. Naam. Di antara hal yang kami tambahkan. Nah. Kemudian juga yang dibahas di termasuk dalam masalah ini terkait dengan yatim, wali anak yatim, ya. Ketika seseorang melihara anak yatim, bukan berarti bahwa makanannya harus disendirikan, karena itu sangat merepotkan, ya. Jadi boleh mencampur makanannya bersama makanan anak yatim yang dipeliharanya. Yang penting tidak ada niat untuk menikmati harta anak yatim tersebut. Nah, tidak ada niat untuk menikmati, ya, untuk memanfaatkan harta anak yatim tersebut untuk kepentingan pribadinya. Nah, baik. Nah, sekarang kita lanjutkan masalah yang terakhir pada bab ini. Masalah thalitha. Masalah yang ketiga, yaitu al-ahkamul muta'alliqatu bin naw'i tsani min al-hajr. Masalah yang, hukum-hukum yang terkait dengan jenis yang kedua dari al-hajr, wahuwa al-hajru 'ala al-insani li maslahati ghairih, yaitu hajr, pelarangan bertindak atas harta, ya, atas seseorang, ya, li maslahati ghairi, untuk kemaslahatan orang lain. Bukan kemaslahatan pemilik harta itu, tapi kemaslahatan orang lain yang terkait. Ada hak yang terkait dengan harta dia. Nah, sebagai mukaddimah terkait dengan ini. Yang terkait dengan ini adalah seorang madin, seorang pengutang yang punya utang pada orang lain. Jadi di hartanya itu ada hak, atau pada zimmahnya, pada zimmah dia, tanggung jawab dia, ada hak orang lain untuk dia lunasi utangnya. Naam. Pada dasarnya seorang yang berutang diingatkan dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, muttafaq alai, matlul ghani zulmun. Penundaan pembayaran utang oleh pengutang yang mampu merupakan kezaliman. Ya. Merupakan kezaliman. Nah, jadi diingatkan bagi yang mampu membayar utangnya, jika sudah punya kemampuan, hendaknya membayarnya. Karena jika dia tunda, termasuk matl, mumatalah, termasuk haram, berdasarkan hadis. Jika sudah kemampuan, jangan tunda. Tayyib. Dan ini juga menunjukkan bahwa pemilik hak yang mengutangi, jika dia menuntut atau menagih haknya dari orang yang berutang, itu tidak tercela. Jika waktu pembayaran utang itu tidak ditentukan, tidak ada waktu yang ditentukan waktunya, ia boleh menagihnya kapan saja, karena memang utangnya tidak ada penetapan waktu, batas waktu tertentu yang disepakati di situ untuk membayar. Jadi berarti kapan saja dia bisa menagih, karena itu haknya dan itu tidak tercela. Tidak boleh disalahkan dia kenapa menagih. Ya, memang haknya. Jika waktu pembayarannya telah ditentukan, disepakati di akad, ya, tanggal sekian, bulan sekian misalkan, ia berhak menuntut haknya ketika tiba waktunya. Adapun sebelum tiba waktunya itu, batas pembayaran, tidak boleh dia menagih. Jika tiba waktunya disepakati, barulah dia menagih. Dan juga dari sini difahami bahwa orang yang menunda pembayaran utangnya karena tidak mampu membayar, berarti bukan kedzaliman. Justru kedzaliman adalah pihak pemilik hak yang mengutangi dia, menagihnya dengan paksa padahal dia tidak punya kemampuan, ditagih dan tidak diberi tangguh. Dia tidak memberi tangguh dan memaksa, justru ini yang zalim. Karena ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak mampu membayar utang wajib diberi tangguh, diberi tangguh pembayarannya sampai dia punya kemampuan. Karena asas akad ini memang adalah sifatnya tolong menolong. Naam. Ini sedikit mukaddimah. Nah, terkait dengan orang yang punya utang, sudah pernah di terkait dengan Hajar ini, ya, sudah pernah disinggung, ya, ada tiga kemungkinan keadaan. Nah, pengutang yang tidak punya harta sama sekali untuk membayar utangnya, ya, kesulitan. Nah, ini tadi yang sudah dibahas. Berarti dia tidak boleh ditagi, tidak boleh dituntut di pengadilan untuk kemudian dipenjara, wajib ditolong, dibantu, karena asas utang piutang itu memang menolong, bukan mencari keuntungan. Sebagaimana menolong dia mengutangi dari awal, ketika dia memang menderita kesulitan, tidak mampu, ya jangan dipersulit urusannya, beri tangguh dia, beri kesempatan sampai dia mampu, jangan dituntut di pengadilan sampai dipenjara, jangan ditagi terus, ya. Wajib diberi tangguh. Nah, yang kedua, pengutang yang punya harta lebih besar, pengutang yang memiliki harta sebesar utangnya atau lebih besar dari utangnya, berarti dia punya kemampuan. Ya, ini tadi yang sudah dibahas. Jika dia menunda, berarti dia melakukan kezaliman. Matlul ghani zulmun. Kemudian yang ketiga, pengutang ini yang terkait dengan hajar. Pengutang yang jumlah utangnya lebih besar daripada hartanya. Ada hartanya, jumlah utangnya lebih besar. Pihak hakim atau pihak yang berwajib dalam hal ini mengambil alih pembagian hartanya untuk membayar para pemilik hak, nanti akan kita lewati di sini, tanpa melakukan hajar atas hartanya. Kecuali jika para pemilik hak atau sebagian dari mereka menuntut agar dihajar. Ini yang masuk pada pembahasan kita. Jadi hajar dilakukan padanya jika memang ada tuntutan dari pemilik hak atau sebagian mereka yang punya hak, ya, karena mengutangi dia, menuntut agar dihajar. Berarti dilakukan hajar. Jika ada, tidak ada tuntutan dari pemilik hak, tidak. Faham? Nah ini, sekarang kita masuk. Al-awwal, al-hukm al-awwal, la yuhjaru alal madini bidainin lam yahulla ajaluh. Tidak dilakukan hajar atas seorang pengutang dengan sebab utangnya yang belum tiba waktu, batas waktu pembayarannya. Tadi sudah dibahas, ya. Jika belum tiba waktu pembayaran, berarti dia masih belum boleh dituntut, kan begitu. Li'annahu lam la yalzamhu al-ada'u qabla hululih. Karena sesungguhnya dia tidak punya kewajiban melunasi utang yang bayar utangnya sebelum tiba batas waktu pelunasan. Lakin akan tetapi lau arada safaran tawilan. Akan tetapi apabila dia ingin melakukan safar yang panjang, yang lama. Ya. Yang lama. Yahullu ad-dainu qabla qudumi minhu, akan tiba waktu pembayaran utang yang disepakati sebelum dia pulang dari safar. Jadi tiba waktu pelunasan utangnya dalam keadaan nanti dia masih dalam safar karena safarnya lama. Maka falil gharimi, maka bagi al-gharim yaitu pemilik hak yang mengutangi dia, man'uhu minas safar, boleh melarang dia safar. Boleh melarang dia safar, tidak boleh safar. Hatta yuwathiqahu birahnin au kafilin mali'in, sampai pengutang ini memberi tawthiq, akad penguat atas haknya, birahn, dengan rahn, barang jaminan, gadai yang sudah kita pelajari, rohan. Oh ini, saya ya diberi izin safar sebagai rohan, jaminan saya atas saya itu ada tanah. Ya, itu dijadikan rohan, sertifikatnya disimpan. Baik, ataukah apa yang lain. Nah, au kafilin mali, atau dia mendatangkan kafil, sudah kita pelajari juga kafil ya. Pihak penjamin yang mali, yang mampu menanggung utangnya jika ternyata dia tidak membayarnya. Nah, dhamin. Kafil gharim yang sudah kita pelajari itu. Tayyib. Al-thani yang kedua, idza kana malul mahjuri alaihi. Idza kana malul mahjuri alaihi akthara min ad-dain alladhi alaihi. Apabila harta, ya, orang yang dihajar atasnya, hartanya lebih banyak daripada utang yang harus dibayarnya, fahadha la yuhjaru alai, maka ini tidak dihajar, karena hartanya masih lebih banyak. Hartanya masih lebih banyak daripada tanggungan utangnya. Berarti kan masih aman ya. Faham ini? Hartanya lebih banyak daripada utangnya, berarti aman. Maka ini tidak dihajar. Fimalihi la yuhjar alih fimali, maka tidak dihajar pada hartanya. Walakin, akan tetapi, yu'maru bil wafai. Nah, tadi kan sudah dibahas, ini salah satu keadaan. Tetapi dia diperintahkan untuk melunasi, karena dia punya harta. Indal mutalabah, ketika dituntut oleh pemilik utang. Bagaimana tadi? Jenis utang itu ada dua ya. ada utang piutang yang tidak ditentukan kapan waktu pembayarannya. Berarti jika menagih orang yang mengutangi dan dia memang hartanya lebih banyak daripada utangnya, berarti dia harus bayar. Kapan saja ini menagih bayar, karena tidak ada perjanjian kesepakatan waktu tertentu untuk melunasi. Berarti kapan saja dia menagih harus dibayar. Jika ada yang kedua apa tadi? Jika ada waktu yang ditentukan, jika tiba waktunya maka harus dibayar. Maka dia disuruh untuk membayarnya. Fa in imtana'a, apabila dia tidak mau membayar, hubisa, dia dipenjara. Ini tentunya memang yang bertindak hakim, pihak berwajib ya. Hubis, dia dipenjara, sekap. Wa uzzira, ditazir dia. Ya, ditazir. Dipenjara biar dia jera. Itu adalah ta'zir. Ta'zir itu bisa dengan cara dipenjara, bisa cara yang lain yang membuat dia jera. Ya. Kembali kepada ijtihad hakim, pihak berwajib yang mengurusi ini. Hatta yuwaffiya daina, sampai dia melunasi utangnya. Fa in imtana'a, apabila dia tetap tidak mau, sudah dipenjara, sudah ditazir, ya, tidak mau juga, tudkhila fi malihi biwafa'i duyunih, maka dimasuki, ya, urusan pribadinya oleh pihak hakim, dicampuri langsung hartanya untuk melunasi utangnya. Jadi tindakan langsung dicampuri urusannya, pihak hakim mengambil hartanya kemudian dibayarkan, bukan dia yang ditunggu membayarkan. Amma idza kana maluhu aqalla mimma alaihi dainul halu, adapun apabila hartanya aqalla, lebih kecil, lebih sedikit, mimma alaihi ad-dainul hal, dibandingkan utang yang harus dia bayarkan yang telah tiba masa pembayarannya. Al-halu artinya tiba masa pembayarannya. Ad-dainul hal artinya utang yang tiba masa pembayarannya, tiba waktu pembayarannya. Hartanya lebih sedikit daripada utang yang harus dia bayarkan, sementara sudah tiba waktu pembayaran disepakati. Fahadha yuhjaru alaihi at-tasarrufu fi malihi indal mutalabah. Maka jenis ini dihajar, dia dilarang, dihalangi, ya, atas hartanya, tidak boleh melakukan tindakan apapun pada hartanya, tidak boleh, ya, melakukan jual beli dengan hartanya, tidak boleh melakukan tindakan pada hartanya, ya, tidak boleh melakukan tasarruf, jual beli, tabarru, dan ya, tidak boleh. Indal mutalabah, ketika ada tuntutan agar hartanya dihajar, siapa yang menuntut? Siapa yang berhak menuntut agar dihajar hartanya? Pihak yang memiliki hak, yang mengutangi dia. Mereka menuntut, tadi sudah sampaikan ya. Jadi orang yang punya hak, yang mengutangi dia, menuntut agar hartanya dihajar. Ya, karena kalau tidak seperti itu, nanti dia belanja, dia tabarru dan hartanya, habis hartanya, akhirnya hilang nanti haknya, tidak terbayar. Sementara hartanya yang ada sekarang itu lebih kecil daripada utang-utangnya. Maka al-gharim, pemilik hak, jika menuntut, nah, indal mutalabah, ketika ada tuntutan dari mereka agar dihajar, maka dihajar oleh hakim. Li'alla yadhurra bil ghuramai, agar tidak memudaratkan, tidak merugikan al-ghurama. Al-ghurama jamak dari gharim, yaitu para pemilik hak yang mengutangi dia, untuk menjaga hak mereka agar tidak hilang. Karena kalau tidak dihajar, nanti dihabiskan hartanya, tidak terbayar, hilang hak mereka. Mereka melihat, wah ini bahaya ini. Kalau dia tidak dihajar, dia bebas melakukan tasarruf, dia belanjakan hartanya, ini dan itu, ya, habis hartanya, wah utang-utang kami tidak terbayar. Akhirnya mereka melakukan mutalabah, menuntut kepada pihak hakim agar dihajar. Maka dia pun dihajar, tidak boleh. Ya. Tayyib. Wala yumakkanul madinu min at-tasarrufi fi malihi, dan tidak diberi kesempatan al-madin, pengutang ini tadi yang hartanya lebih sedikit daripada utang yang harus dia bayarkan, min at-tasarrufi, tidak diberi kesempatan melakukan tasarruf, tindakan apapun, fi mali, pada hartanya, bitabarru'in au ghairi, baik dengan tabarru', ya, tindakan berderma dengan menyumbang, dengan bersedekah, dengan dan seterusnya, ya, au ghairihi, atau selain tabarru'. Tidak boleh. Idza kana hadzal amru, apabila perkara ini, yaitu dia melakukan tindakan-tindakan pada hartanya, mengeluarkan hartanya, yadurru bi ashabid duyun, apabila itu memudaratkan, merugikan para pemilik utang, pemilik hak. Jelas? Al-thalithu, yang ketiga, man ba'al mahjura alaihi au akradahu syai'an ba'dal hajri, ya, barang siapa melakukan muamalah, transaksi dengan orang yang dihajar tadi, Al-Madin, pengutang tadi yang hartanya lebih sedikit daripada jumlah utangnya, kemudian Al-Ghurama, para pengutang, ya, menuntut agar, ya, coba itu bertiga berdiri, Ustaz mau tanya, tiga orang ini, empat orang, nih, itu yang menoleh, empat orang, berdiri empat-empatnya. Ustaz mau tanya, berdiri, berdiri, cepat. Mendekat ke sini. Pengutang yang dihajar, yang bisa, jangan bersembunyi di belakang, melebar. Pengutang yang bisa dituntut untuk dihajar hartanya, qadarullah masyaallah, ini tidak terekam, mati. Enggak ada baterainya mungkin. Naam. Adalah pengutang yang hartanya bagaimana terkait dengan utangnya? Jangan antum yang jawab, yang di belakangnya antum, sebelah kanan. Ia lebih pantas. Fadhlan. Pengutang yang dihajar hartanya itu, yang hartanya dibanding utangnya bagaimana? Orang yang berutang hartanya sebesar utangnya, tapi dia tidak mau membayar. Bolehkah orang yang punya hak, yang mengutangi dia, menuntut kepada pihak hakim agar dihajar? Dia tidak mau bayar, padahal punya harta, boleh? Boleh, agar dihajar. Antum, boleh? Yang depannya sekarang, boleh? Boleh? Boleh, boleh, berarti jangan duduk. Ya, ya, nggak boleh ya. Boleh nggak dituntut dia? Utangnya sama banyaknya dengan hartanya, tapi dia tidak membayar utang. Boleh pihak pemilik hak yang mengutangi menuntut pihak hak agar dihajar? Tadi mereka jawab boleh, ana salahkan. Jadi yang boleh apa? Di apa? Di penjara. Ditazir, dihukum agar dia jera, agar mau. Baik. Apabila pihak pengutang itu hartanya lebih sedikit daripada utangnya, bolehkah yang memiliki hak, yang mengutangi, menuntut pihak haknya agar dia dihajar karena hartanya lebih sedikit daripada utang yang harus dilunasi? Boleh? Boleh. Antum di belakang berdiri, setuju enggak? Setuju? Boleh? Setuju atau tidak? Setuju? Baik, jelisuh. Perhatikan pelajaran ya. Ini yang dihajar apabila pemilik hak menuntut karena hartanya lebih sedikit daripada utangnya. Nah, hukum yang ketiga, man ba'al mahjura alai, orang itu sudah dihajar ini ceritanya. Barang siapa melakukan transaksi penjualan kepada dia, menjual sesuatu kepada orang yang sudah dihajar. menjual sesuatu kepada orang yang sudah dihajar. Au aqradahu syai'an, atau dia mengutangi sesuatu dari harta, dia utangi. Ba'dal hajri, setelah dia dihajar. Perhatikan. Jangan ada yang menoleh dan senyum, mana berdirikan lagi kayak tadi. Tayyib. Fala yahiqqu lahul mutalabatu. Maka dia tidak berhak menuntut. Jadi orang yang menjual tadi itu tidak boleh minta bayaran. Ya sudah. Kenapa dia jual kepada orang yang sudah dihajar? Orang yang mengutangi tadi tidak boleh minta orang itu membayar utang karena sudah dihajar. Dia tidak bisa bertindak apa-apa pada hartanya sekarang. Fala yahiqqu lahul mutalabatu illa ba'da fakil hajri anhu, kecuali setelah hajar padanya itu di apa? Diakhiri. Kalau sudah diakhiri, sudah tidak dihajar lagi, sudah bisa bertindak pada hartanya, baru dia boleh menuntut. Masalahnya ada orang-orang yang lebih berhak daripada dia. Dia belakangan ini. Sebelumnya sudah ada orang-orang yang mengutangi dia dan itu belum terbayar. Hartanya saja tidak cukup untuk itu. Kenapa dia transaksi lagi? Melakukan lagi tasarruf. Maka ini tidak bisa dia. Orang yang dihajar ini tadi tidak bisa melakukan tasarruf. Berarti orang yang menjual barangnya tidak boleh menagih. Bayar sekarang tidak bisa. Nah. Ada orang yang mengutangi orang dihajar, aqradahu syai'an, mengutangi orang yang dihajar, kemudian mau menagih utang, bayar tidak bisa, karena Anda melakukan itu setelah dia dihajar, sebelum dia dihajar, dan justru dia dihajar karena tuntutan ghurama, orang-orang yang punya hak pada dia, mereka lebih dulu, ya, lebih berhak. Nah, oleh karena itu tidak boleh menuntut kecuali setelah hajarnya diakhiri. Ar-rabi yang terakhir, lil hakimi an yabi amalahu. Pihak hakim boleh menjual hartanya. Harta orang yang dihajar, wa yuqassima thamanah, dan boleh membagi ya hasil penjualan hartanya bi qadri duyuni ghuramaihil halati, sesuai dengan nilai seluruh utang para pengutang yang waktu pembayaran utangnya telah tiba waktunya. Di sini hakim yang bertindak. Harta orang ini ya diambil, mobilnya, tanahnya, apa dijual. Kemudian hasil penjualannya dibagi-bagi oleh pihak hakim untuk melunasi utangnya. Utang para pengutang yang memang waktu pembayarannya sudah tiba. Li'anna hadha huwal maqsudu minal hajri alaih, karena inilah yang menjadi tujuan dilakukannya hajar padanya. Wa fi ta'khiri dhalika matlun wa zulmun lahum, dan dalam penundaan hal itu, jika ditunda pembayaran utang mereka pada sudah tiba waktunya dari hartanya, itu adalah matlun, ya, menunda pembayaran, wa zulmun, menunda pembayaran dari orang yang mampu, wa zulmun, dan kedzaliman, ya, terhadap para pemilik hak. Wa yatruku lahul hakimu, bukan berarti dihabiskan semua, ya. Wa yatruku lahul hakimu ma yahtaju ilaihi, dan pihak hakim tetap menyisakan untuk dia sebagian dari hartanya yang dia butuhkan, kan nafaqa, untuk nafkah, wasukun, dan untuk tempat tinggal. Ya sudah, rumah yang dia tinggali jangan dijual karena dia butuh, ya. Tetap tinggal di situ untuk dia tinggali, dan disisakan juga hartanya untuk nafkah, ya. Sebagian besar hartanya sudah dibagikan kepada ghurama, ya, sudah dibagi. Nah, baik, sesuai dengan apa yang ada jadinya. Nah, tadi yang melakukan menjual sesuatu kepada dia ketika dihajar, mengutangi dia ketika dihajar. Nah, setelah selesai urusan ini oleh pihak hakim, ya, sudah dibagi-bagi hartanya untuk membayar utang para pemilik hak itu, selesai, diakhiri hajarnya, ya, sudah datang sana nuntut. Nah, masih ada yang sisa, masih ada rumah tempat tinggalnya, masih ada untuk nafkahnya, ya sudah, minta sana. Sudah tidak dihajar sekarang. Baik. Jelas ya? Alhamdulillah selesai sampai di sini. Tafadhalu jazakumullah khairan. Subhanallah. Alhamdulillah.